بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatian ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan dari bab. Ingat babnya. Nantilah kita ambil panjang dalam masalah ini. Min asyirki istaghitha bi ghairillah au yad'u wa ghairahu. Ya. Ingat itu babnya kan sudah panjang. Mungkin sebagian kita lupa. Termasuk dari kesyirikan istighosa, minta pertolongan dengan selain Allah atau menyeru selainnya. Baik. Sekarang kita bersama nukilan dari Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, yakni Ibnu Jarir At-Tabari berkunia Abu Ja'far, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, menafsirkan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifus su'ah wa ja'alukum khulafal ard a'ilahun ma'allah. Qala rahimahullah ta'ala, qala Abu Ja'far bin Jarir. Bukan beni tapi benu. Qala Abu Ja'far bin Jarir. Qawlu amma yusibul mutarra idha da'ahu yaksifu su'a ila qawlihi qalilam ma tadhakkarun. Demikian nuskah yang ada sama ana. Ila qawlihi qalilam ma tadhakkarun. Sekian ayatnya dipotong. Beda dengan yang tadi dibacakan oleh Akhuna Haidar. Yaqulu ta'ala zikruhu. Berkata Abu Ja'far bin Jarir, dan merangka memberikan makna atas ayat ini. Amma tusyrikuna billahi khairun amil ladzi yuzibul muttara idza ta'ahu yaksifu su'an nazila bihi anhu. Am yani apakah? Ataukah? Apa yang kalian sekutukan dengan Allah lebih baik? Ataukah yang zat yang mengijabai seorang yang al-mutar dalam keadaan harus meminta keselamatan, yang mengijabai dia apabila dia menyeru zat tadi dan menyingkapkan su, menyingkapkan keburukan an-nazila yang menimpa al-mutarrah, yang menyingkapkan darinya Mana yang lebih baik? Ini apa istibham? Istibham? At-takriri. Ya, ini mereka tidak akan menjawab jawaban lain. Pasti bahwasanya yang lebih baik adalah yang mengijabai doanya orang yang menyeru kepada zat tersebut yang mampu untuk menyingkap dan menyingkirkan keburukan ketika menimpa dirinya. Itu yang lebih baik daripada apa yang mereka sekutukan atau yang kalian sekutukan. Jawabannya adalah pasti. Ya, ini alladzi yujibul mutar idza da'a wa yaksibu su'an nazila bihi anhu. Sifat yang enggak mungkin dijawab dengan jawaban lain kecuali mengiyakan atas pertanyaan yang ditanyakan. Kalau begitu tuntutannya, adakah sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala ilahun ma'allahi? Adakah sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala yang memiliki hak untuk diibadahi? Jawabannya adalah mereka enggak mampu menjawab. Tentunya enggak ada. Tapi karena penyakit yang sudah nempel di hati mereka, bahwasanya sesembahan yang lain yang mereka sembah, mereka seru dari selain Allah adalah sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap saja mereka mengibadahi selain Allah Ta'ala dengan alasan sebagai perantara, sebagai penolong-penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang telah kita lewati berkali-kali tentang kenapa mereka terjatuh dalam kesyirikan adalah dikarenakan mereka menganggap sesembahan yang mereka ibadah dari selain Allah adalah menjadikan perantara mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhal. Waqalu wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far rahimahullah, yaqulu istakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa'a ahya'a yakhlufunakum. Yaj'alukum khulafa'al ardh, yakni Allah menjadikan orang-orang yang melanjutkan setelah kalian meninggal. Setelah kalian meninggal, dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penggantinya. Mereka-mereka yang hidup, mereka dikatakan khulafa'a ahya'a yakhlufunahum. Dan ini mereka tahu. Musyrikin tahu bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban ini enggak perlu dijawab. Waja'alukum khulafal ard. Enggak perlu dijawab oleh mereka karena mereka sudah tahu bahwasanya yang mengganti dan melanjutkan kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang Allah hidupkan sebagai penerus kehidupan dunia ini. Selama dunia masih berlaku sebagai tempat untuk dihuni di muka bumi ini. Mereka katakan yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa'a ahya'a yakhlufunahum. Allah mengambil khulafa'a ahya, pengganti-pengganti kalian, penerus-penerus kalian yang masih hidup setelah di antara kalian telah meninggal dunia. Ini semuanya mereka di atas pengetahuan. Karena yang mematikan dan yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengakuannya musyrikin. Tapi kenapa mereka mengibadah selain Allah Ta'ala? Maka di sini dikatakan, a'ilahun ma'allah. Adakah sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak untuk diibadahi? Maka itu ailahun ailahun siwahu yaf'alu hadil asya'a fikum wa yun'imu alaikum hadin ni'amah. Adakah sesembahan yang lain melakukan ini semuanya terkait dengan kebutuhan kalian, memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak ini? Mereka tidak perlu menjawab. Kenapa? Karena mereka sudah berikrar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka telaan dari Allah taala dikatakan wa qawlu qalilan man tadzakkarun sebagai bentuk telaan taubih dari Allah taala. Yaqulu tadzakkuran qalilan yaqulu tadzakkuran qalilan min azamatillahi wa ayyatihi. Ayat ini apa? Ni'amihi. Wa ayatihi itu ni'amihi. Namirihi ini kembali kepada Allah Ta'ala. Tadakkuran qalilan. Berpikirlah dengan berpikir yang sedikit saja. Tentang keagungan Allah Ta'ala. Dan tentang nikmat-nikmatnya indakum di sisi kalian. Ya kan? Tadkuruna maka kalian akan sadar, kalian akan ingat. Wa ta'tabiruna hujjatallahi 'alaikum yasirah. Dan ambillah perhatian dengan hujjah-hujjah Allah Ta'ala atas kalian yasir sedikit saja. Ini yang diinginkan. Maknanya bahwasanya mereka tidak menggunakan akal yang sehat. Akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk digunakan berpikir dengan pemikiran yang jernih, tapi terbalik. Lidzalika asyraku billahi ghairuhu fi ibadatihi. Karena itu, karena mereka tidak memiliki pemikiran yang jernih walaupun sedikit, mereka menyekutukan dengan Allah Ta'ala. Menyekutukan dengan Allah Ta'ala yang selainnya, sesembahan yang lain dalam beribadah kepadanya. Ini penafsiran dari Ibnu Jarir, fi ibadatihi. Ini kalimat penting. Maknanya mereka menyekutukan Allah Ta'ala dalam tauhid al-uluhiyah. Ikrar mereka tentang tauhid ar-rububiyah. Seperti menjadikan mereka sebagai penerus kehidupan setelah adanya di antara mereka telah meninggal dunia. Dijadikan mereka sebagai khulafal ard. Penghuni dunia yang meneruskan kehidupan dunia ini. Ini mereka akui. Ini tauhid ar-rububiyah. Tapi karena mereka tidak menggunakan akal yang sehat, yang jernih. Mereka menggunakan akal yang busuk dan yang kotor. Karena itulah mereka menyekutukan selain Allah dengan Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya, yakni dalam tauhid al-uluhiyah. Di kalimat falidzalika asyraku billahi ghairu fi ibadati, kalimat di ibadat ini kalimat penting sebagai penjelas bahwasanya syiriknya mereka adalah dalam syirik al-uluhiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir di sini. Yakni Syekhul Mufassirin ini fi ibadatihi. Inilah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesyirikannya musyrikin dalam al-uluhiyah. Dan inilah yang dipahami oleh ahlul ilm sejak zaman salaf. Sebagaimana yang dinukilkan di sini oleh beliau dari Ibnu Jarir rahimahullah taala. Inilah kesyirikan yang diingkari oleh semua para rasul, oleh semua para al-anbiya, dan dilanjutkan oleh semua para salafus saleh dalam mendakwakan dakwah tauhid adalah mengupayakan memurnikan tauhid dalam al-uluhiyah. Cuma sekarang karena rancaunya pemahaman, banyak manusia yang memperjuangkan tauhid, mendakwakannya, tetapi cuma sebatas mengubek-ubek tentang tauhid ar-rububiyah. Sehingga dakwah mereka tidak membuahkan hasil. Tetap manusia terpendam dalam kesyirikan, dalam al-uluhiyah tidak terasa. Inilah dakwanya ahlul bidah. Dari semua macam-macam mereka ahlul bidah yang bertebaran di muka bumi ini. Maka oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar tentang tauhid yang didakwakan oleh para al-anbiya dan para rasul. Sebagaimana penafsirannya yang disampaikan oleh beliau di sini. Lidzalika asyraku billahi ghairu fi ibadatihi. Yani yang perlu dikritisi secara tuntas adalah syirik bil uluhiyah. Karena salahnya pemahaman sehingga manusia cuma dientas dari perkara-perkara yang sifatnya tidak bisa sempurna dalam tauhid. Sehingga yang penting memiliki keyakinan dalam tauhid ar-rububiyah. Cukup sebagai seorang mukmin, padahal ini adalah terbalik. Terbalik. Tauhid ar-rububiyah ini tidak bisa mengentas seorang dari kesyirikan. Kecuali dia paham akan tauhid al-uluhiyah kemudian berkonsekuensi dengan kalimat yang benar dengan paham tentang kalimat tauhid al-uluhiyah ini. Baik, qala rahimahullah taala qauluhu wa rawat tabrani bisnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Al-Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya ada dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang munafik yang mengganggu orang-orang mukmin. Qala ba'dhum, sebagian mereka para munafikin, kumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu lastaghisu bi. Qala ba'dhum kumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Soalnya akan kita lewati penafsirannya. Ini kalau sebagian para sahabat, bukan para munafikin. Terbalik dari qala ba'duhum. Kumu bina nastaghisu bi Rasulullah SAW min hadzal munafiq. Wa qala Nabi SAW inna la yastaghisu bi wa inna mustaghisu billah. Ini sebagian ahli mengatakan sanadnya lemah. Karena dalam silsilah sanad ini ada Ibnu Lahiyah. Ya begitu, seperti itu. Ya. Baik. Karena ada Ibnu apa? Ibnu Lahiyah. Maka sanadnya lemah. Qala al-Tabrani wal Imam al-Hafidz Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi at-Tabrani sahibul Ma'ajim. Al-Ma'ajim ini mufradnya mu'jam. Jamaknya al-Ma'ajim. Sahibul Ma'ajim salasa wa ghairiha. Mu'jam shagir, mu'jam kabir, wal mu'jam awsat. Jadi al-ma'ajim itu ada mu'jam shagir atau mu'jam kabir, mu'jam shagir, mu'jam awsat. Atau mu'jam shagir, mu'jam kabir, mu'jam awsat, seperti itu. Itu namanya al-ma'ajim. Perhatikan, itu dicatat. Karena sebagian kita mungkin enggak punya maktabah atau enggak pernah masuk maktabah, enggak masuk pernah masuk perpustakaan karena kita sendiri dalam dakwah kita ini miskin, enggak punya perpustakaan. Sehingga dengan sebab fakirnya dakwah ini terkait dengan masalah referensi kitab santri-santri kita enggak kenal kitab. Karena kita enggak punya perpustakaan. Sehingga perlu sebagian kalimat yang penting dicatat seperti al-ma'ajim. Ini adalah zaman dari kata mu'jam. Tiga mu'jam. Mu'jam shaghir, mu'jam kabir, dan mu'jam awsat. Kecil, kebesar, dan pertengahan. Di mana-mana yang dikenal dengan markas dakwah memiliki perpustakaan besar. Dan anak-anak yang sudah mulai bisa membaca kitab dikenalkan kepada kitab-kitab yang ada. Sebagai bentuk tambahan ilmu tentang nama-nama kitab dan sebagian isinya secara umum. Kalau tidak mampu menelaah secara banyak. Cuma karena kondisi dakwah ini kan sangat butuh untuk kitab-kitab ini dan tidak ada. Atau belum ada, ya sekarang sebatas apa yang kita kenal dalam kitab-kitab seperti ini, maka kita catat seperti kalimat sahibul ma'ajim salasah. Mu'jam shaghir, mu'jam kabir, mu'jam awsat. Wa ghairah dan yang lainnya. Wa rawa an-Nasa'i wa Ishaq. Ya ini Tabrani ini. Sulaiman tadi namanya. Rawa an-Nasa'i wa Ishaq bin Ibrahim ad-Dairi. Wa khalqin kasirin. Maknanya Imam Nasa'i, Ishaq bin Ibrahim. Dan banyak dari para muhadisin sebagai gurunya Al-Imam Tabrani. Mata sanata sittin wa salah sami'ah. Meninggal pada tahun 360. Hijriyah. Rawad al-haditha an ubadata bin Samit ratala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau Imam Tabrani dengan sanad yang terputus. Yang disebut di sini. Dari Ubadah bin Samit ratala anhu. Cuma tadi sanadnya apa? Lemah karena ada Ibnu Lahiyah. Qawlu anna kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Kata beliau di sini, lam akif ala ismi hadzal munafiq. Ya kan? Lam akif, aku enggak mendapati namanya seorang munafik yang tersebut di sini yang dikatakan munafikun yu'dil mu'minin. Seorang munafik yang mengganggu ketentraman orang-orang mukmin. Dan itu memang pekerjaannya si munafik. Munafik itu pekerjaannya adalah mengganggu ketentraman orang-orang mukmin. Suka membuat kacau. Suka membuat provokasi. Itu kelakuannya munafik ketika menanggapi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama beliau tapi menyimpan kebohongan, mendustakan keimanan yang terucap dalam lisannya. Sehingga karena busuknya hatinya, mau enggak mau tetap terlontarkan dari mulutnya perkara-perkara yang mengganggu dan merintangi orang-orang mukmin dari ketenangan mereka. Beliau mengatakan di sini, qultu huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kan? Nisbahnya Abdullah bin Salul kepada neneknya. Salul itu perempuan. Kama sarahabi Ibnu Abi Hatim di riwayat, bagaimana dipertegas oleh Ibnu Abi Hatim dalam riwayatnya. Terkait dengan nama si munafik ini adalah Ibnu Salul. Abdullah bin Ubay. Bin Salul. Salul itu nama perempuan. Qauluhu qabaqala ba'du ma'il ba'du sahabah. Radhiallahu anhum. Wa Abu Bakrin. Radhiallahu ta'ala anhu. Qaulukumu bina nastagisu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Li'anna Rasulullah sallam yaqdiru ala kaffi adahu. Ala kaffi adahu. Ada ini sim. Dia mudhaf. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kumu bina? Ayo kita berangkat bareng-bareng minta pertolongan dengan Rasulullah SAW dari si munafik ini yang mengganggu ketenangan orang-orang mukmin. Kenapa Abu Bakar minta ngomong seperti itu? Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan untuk menahan gangguannya si Ibn Salul. Li'anu Sallam yakdiru ala kafi adahu. Sehingga dengan adanya kemampuan ini, Abu Bakar meminta kepada para sahabat yang lain agar berangkat kepada Nabi dengan minta pertolongan kepada beliau agar beliau menahan si munafik ini dari gangguannya terhadap orang-orang mukmin. Qaulu inna la istaghasu bi wa inna mastaghasu billah fihi nassu al anna la istaghasu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala biman dunahu. Kalimat fihi an-nassu. Mana nas adalah makna yang tidak mengandung, kalimat yang mengandung makna yang tidak lain kecuali makna itu. Secara paten, secara pasti, bahwasanya tidak dibolehkan minta pertolongan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak dibolehkan minta pertolongan dengan orang-orang yang dibawa beliau. Atau dari selain beliau, sesama manusia. Biman dunahu. Duna bisa bimana gair, bisa bimana akol. Di sini bisa bimana apa? Mungkin apa? Di bawahnya beliau salah tentang kedudukannya. Dengan Nabi saja enggak boleh, apalagi dengan selain Nabi. Atau orang yang dibawa Nabi tentang kadar kemuliaannya. Enggak boleh dimintai pertolongan dengan bentuk istighosa. Baik. Dalam tentang kaki, lihat. Bikuratil uyun. Fala allahu arada anna Nabi Islam. Kana yatrukul munafikina ayyaf ala bihim. Ma yastahikunahu makhafata ayyaf tatina. Begitu punya antum. Ada enggak? Ayat tadina. Makhafat ayat tadina ba'dul mu'minin min qabilatil munafik. Fala'allahu. Bisa jadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu membiarkan para munafikin. Tidak melakukan apa yang berhak mereka untuk diberikan balasan. Kenapa Nabi tidak memberikan balasan sepatas apa yang mereka lakukan terhadap para munafikin? Kenapa kok dibiarkan saja? Karena beliau khawatir akan terjadi fitnah atau sebagian orang-orang mungkin terfitnah min qabilatil munafik dari gangguannya kabilahnya si munafik tadi. Artinya, kalaulah diladeni dan dilayani apa yang berhak mereka untuk menerimanya dari hal-hal yang bisa menyakitkan mereka. Jadi bunuh dan semisalnya. Khawatir akan terjadi fitnah terhadap orang-orang mukmin dari pihak kabilahnya, sukunya para si munafik tadi. Wa fi sunnah ma yadullu ala dzalik dan dalam sunnah ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bukti yang menunjukkan atas demikian itu. Apa mana dalil di sini? Haidar. Dzalik ini sami sara mana musar ilaihinya? Apa maknanya? Maknanya bahwasanya dalam sunnah ada bukti yang menunjukkan bahwasanya Rasul itu meninggalkan. Enggak mau membalas tentang kelakuannya para munafikin. Khawatir akan terjadi adanya fitnah di antara kaum mukminin yang dilancarkan oleh pihak suku munafik. Kabilah munafik. Itu mana Allah dzalik. Kama fa'ala ma'ai bani Abi. Kama fa'ala ma'ai bani Ubay wa ghairi sebagaimana. Yang dilakukan bersama Ibnu Ubay. Ini Ibnu Salul tadi. dan yang lainnya. Artinya Rasulullah SAW mendiamkan kejahatannya Ibnu Salul tidak dibalas dengan apa yang pantas untuk diterima oleh Ibnu Salul. Selama yang ini dilakukan oleh Ibnu Salul dalam mengganggu orang-orang mukmin. Inilah hikmahnya ataupun kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana bahwasanya beliau tidak meladeni, tidak melayani apa yang telah dilakukan berupa kejahatan oleh Ibnu Salul. Khawatir akan terjadi fitnah terhadap orang-orang mukmin yang dilancarkan oleh pihak kabilahnya si munafik. Maka dalam dakwah ini perlu dipertimbangkan. Kita meladeni seorang yang membuat kejahatan dalam dakwah. Kadang kita mampu kalau kita mau melakukannya. Tapi khawatir akan terjadi keributan, malah menjadi kondisi memburuk terhadap kawan-kawan yang kadang tidak paham permasalahan. Seperti di sini dikatakan, kama fa'ala ma'i bin Abi, kama fa'ala ma'i bin Ubay, wa ghairihi. Sebenarnya Rasulullah melakukan, membiarkan Ibnu Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul dari kejahatannya. Dan yang lainnya tidak diladeni. Wakilah anna Nabi SAW kana yakdiru ay yugisahum min dalikal munafik. Wakilah dan dia dikatakan bahwa Nabi SAW mampu, dulu mampu untuk memberikan pertolongan terhadap para sahabat dari kelakuannya si munafik tersebut. Ya ini Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul. Fayakunun nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anistighatsati bihi himayatan lidana bitauhid. Beliau mampu untuk memberikan pertolongan kepada para sahabat yang telah terganggu dari kelakuannya si munafik. Maka keberadaan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istighatsah minta pertolongan dengan Nabi demi menjaga himayah, demi menjaga sisi tauhid, li janab tauhid, sisi janab makna jiha, wasat dan li dara'i syirik, dan sebagai bentuk membendung perantara-perantara syirik, karena dha'irihi mimma lil mustaghasi bihi kudratun alaihi mimma kana yista'malu lughatan wa syar'an makhafata yaqa'a min ummati istighatsatun biman la yadurru wa la yanfa'u wa la yasma'u wa la yastajibu min al-amwat wal ghaibin wa tawagid wa sayatin wal asnam wa ghairi dzalik. Jadi pemahaman kedua, Nabi mampu untuk memberikan istighatsah kepada para sahabat dari kelakuannya munafik ini. Kenapa enggak dilakukan? Bahkan kenapa dilarang? Karena larangan beliau ini adalah sebagai bentuk penjagaan tentang sisi tauhid. Dan sebagai bentuk menjaga pintu-pintu yang mengantar kepada syirik seperti hal-hal yang semisal dengannya mimalul mustaghos bihi kudratun. Dari apa yang dari termasuk apa yang dimintai pertolongan dengannya ada kemampuan atasnya. Dari apa yang bisa digunakan secara bahasa dan secara syar'i, kenapa ditinggalkan? Khawatir akan terjadi dari umatnya minta pertolongan dengan orang yang atau dengan sesuatu yang tidak mampu memberikan madarat dan tidak mampu memberikan manfaat, tidak mendengarkan dan tidak bisa mengijabai dari kalangan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang gaib. Dan para togut, para syaitan, dan para berhala, dan yang lainnya. Waqat waqa'a min hadas syirki al-azimi ma ammat bihi al-balwah. Dan sungguh telah terjadi dari macam kesyirikan yang besar ini terjadi apa yang musibahnya merata dengan bentuk kesyirikan ini sebagaimana telah lalu. Kemudian kita mati kruhu hatta annahum asyrakuhum ma'allahu fi rububiyati, sampai-sampai mereka menyekutukan bersama Allah Ta'ala dalam perkara rububiyahnya. Wa tadbiri amri khalqihi, semuanya perkara rububiyah. Kama asyraku ma'ahu fi uluhiyati wa ubudiyati. Sebagaimana juga mereka menyekutukan sekutu-sekutu tadi bersama Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya Allah dan ubudiyahnya Allah Ta'ala. Wal wasailah hukmul ghayat fi nahyi anha wal a'lam wal wasail. Perantara-perantara itu memiliki hukum tujuan dalam larangan, dalam perkara dilarang darinya wallahu a'lam. Yakni kalau memang perantara ini akan mengantarkan kepada keburukan, maka perantara tadi dilarang. Walaupun pada dasarnya kadang dibolehkan. Pada asalnya dibolehkan, tapi akan mengantar kepada perkara yang dilarang, maka dikatakan wal wasalah hukmul ghayat. Perantara-perantara tadi akan mengantarkan kepada tujuan, maka kalau tujuannya menjadi buruk, perantaran juga akan dilarang. Maka ini dikatakan satu dari'ah. Ya kan? Seperti mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang di situ nanti akan mengantar kepada menyembah Nabi, maka dilarang. Maka kalau itu pengagungan harus dibatasi dengan batasan syar'i. Seperti kalimat al-istighatsah. Di sini Rasulullah SAW melarang darinya. Beliau mengatakan inna ulla istighatsu bi, sungguhnya tidaklah dimintai istighatsah denganku. Wa inna mastaghatsu billahi. Pada dasarnya beliau punya kemampuan. Tapi karena demi membendung perantara-perantara yang akan terjadi lebih buruk, maka beliau mengatakan, mintalah kepada Allah, tok jangan minta kepada saya dalam masalah al-ighatsah. Ini pemahaman kedua. Artinya pertama tadi dikatakan, Rasulullah SAW enggak meladeni para munafikin di hari itu ketika mereka mengganggu orang-orang mukmin, kekhawatiran akan terjadi, dan sampai nanti orang-orang mukmin menjadi kena fitnah dari kabilahnya para munafik. Keributan tidak bisa dibendung. Keadaan semakin kacau. Maka kalau itu dalam kondisi dakwah. Bukan semua permasalahan diladeni. Dari orang-orang yang mungkin mengganggu dakwah. Kenapa? Karena bisa jadi maka semakin memperkeruh keadaan. Kadang seorang yang ingin berupaya untuk mengganggu keberadaan ketenangan dakwah tadi akan mati dengan sendirinya. Akan mati dengan sendirinya, ibaratnya api tidak dipicu dengan hal-hal yang bisa menebarkan nyalanya api, maka dia nantinya akan mati. Akan padam dengan sendirinya. Mafhum? Maka untuk itu meladeni dan melayani penebar fitnah enggak harus dengan cara kemudian dilawan sesuai dengan kejahatannya, kadang malah dibiarkan semakin rapuh, semakin loyo, ya kan? Ibaratnya gatel digaruk semakin merantak kemana-mana. Nah, biarkan saja. Bismillah ya ikhwah. Sebagaimana dalam Al-Quran, mutu bi ghaidikum. Matilah dengan kemarahan kalian. Tidak perlu diladeni. Bukan semua perkara harus diladeni. Tapi perhatikan. Qalu inna la istaghasu bi wa inna ma istaghasu billahi fihi nassu ala anna la istaghasu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala biman dunahu. Biman dunahu. Duna. Ini bisa bimana ghair, bisa bimana akol. Kalau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak dibolehkan kita minta istighosah dengan beliau, lalu dengan orang yang dibawa kadarnya dari beliau dari sisi kemuliaan, apakah dibolehkan? Maka lebih utama tidak boleh. Karya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayyustakmalah adalah dufi hakihi. Perhatikan, karya Shallallahu Alaihi Wasallam ayyustakmalah adalah dufi hakihi. Ini pemahamannya. Rasulullah SAW tidak menyukai penggunaan lafadz tadi. Lafadz yang mana, Haidar? lafdul istighosa. Kumu bina nastagisu. Binabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadal munafik. Kumu bina nastagisu. Kalimat nastagisu inilah yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz inilah yang enggak beliau sukai. Fi haqqi dalam haknya beliau. Karya sallallahu alaihi wasallam ayastu ayastamila aw ayastamala hadal lafdu. Lafaznya mana? Lafaznya ini nastagisu. Ayo kita bareng-bareng berangkat kepada Nabi. Minta istighosah, minta pertolongan dengan beliau dengan lafaz al-igosah. Ini beliau enggak menyukai. Wa in kana mimma yakdiru alaihi fi hayatihi. Wa in kana, dan sekalipun permintaan tadi agar beliau memberikan pertolongan kepada para sahabat dari gangguannya si munafik, beliau mampu atas apa yang diminta oleh sebagian para sahabat di masa beliau masih hidup. Mampu. Beliau mampu untuk mencegah kelakuannya si munafik dari gangguannya selama ini terhadap para sahabat, orang-orang mukmin. Tapi kenapa tidak disukai oleh Nabi menggunakan kalimat istighosah terhadap haknya beliau? Himayatan li janabit tauhid, sebagai bentuk penjagaan sisi tauhid. Sebagai bentuk benteng agar tauhid ini tetap murni, jangan dikotori dengan lafaz yang membuat keruh terhadap tauhid. Mafhum? Lafaz yang membuat keruh walaupun cuma lafaznya saja. Yang mengucapkan tidak punya keyakinan buruk. Tapi kalimat yang menjadi buruknya sisi tauhid ini dibendung, dijaga, jangan sampai terucapkan. Mafhum itu? Wasaddan li dara'i syirik. Beliau enggak menyukai kalimat itu sebagai bentuk menjaga sisi tauhid dan sebagai bentuk pembendungan, membuntu dari A perantara-perantara kepada kesyirikan. Wa adaban dan sebagai bentuk adab. Wa tawa dan sebagai bentuk tawa untuk merendah diri kepada Rabb-nya. Li Rabbi. Rabb-nya Rasulullah SAW. Wa tahdiran lil ummah, dan sebagai bentuk tahdir peringatan terhadap umat. Min wasa'il syirki, dari perantara-perantara syirik, baik itu berupa akwal perkataan-perkataan, wal afal dan perbuatan-perbuatan. Mampu itu ya, Ikhwah? Berupa perkataan dan perbuatan yang itu sebagai pengantar kepada kesyirikan, maka dibendung dan diperingatkan umatnya dari perkara tersebut. Seperti orang selama ini yang mengatakan yes demokrasi, yes demokrasi, yes demokrasi sebagai tukang pecut. Tahu tukang pecut? Tim sukses. Keberhasilan demokrasi ini walaupun dia enggak paham akan kekufuran yang terucapkan, maka harus dilarang habis-habisan. Kenapa? Karena akan mengantar kepada perkataan yang syirik, terus ataupun tidak. Ini berarti kan? Seperti ucapan sebagian manusia karena bodoh, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini ibaratnya cuma kalimat guyon. Tapi ini adalah kalimat yang berupa kesyirikan, berupa kebatilan. Maka harus dilarang. Ya kan? Maka kalau itu perhatikan, walaupun tanpa diyakini. Tapi banyak di antara mereka karena minimnya agama mereka. Orang mau pergi sholat dikatakan apa? Saya titip. Orang mau pergi sholat yang lain bilang apa? Saya titip. Ya kan? Ini kelakuannya para munafikin. Kalimat kufur. Sudah enggak sholat malah menghina. Meremehkan tentang kadar keagungan sholat. Dan banyak sekali. Ya kan? Banyak juga kalimat-kalimat yang berangkat dari fobia terhadap permasalahan suatu ucapan, sehingga enggak mau mengucapkan khawatir akan terjadi salah paham. Ini Anda juga perlu diberikan penjelasan yang mencukupi biar tidak salah paham. Perhatikan di sini. Fa idza kana fi ma yakdiru alaihi sallallahu wasallam fi hayatihi fa kaifa yajuzu ay yastaghosa bihi ba'da wafatihi wa talaba minhu umuran la yakdiru alaiha illallahu azza wa jalla. Maka apabila dalam perkara yang Nabi itu mampu untuk melaksanakan di masa beliau hidup, berupa memberikan pertolongan kepada para sahabat, yaitu menahan kelakuannya si munafik dari gangguannya terhadap orang-orang mukmin, itu saja tidak dibolehkan dengan kalimat-kalimat yang mengarah kepada kebatilan, maka bagaimana dibolehkan istighosah, minta istighosah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau. Dan diminta dari beliau perkara-perkara yang enggak ada yang mampu atas perkara tersebut kecuali Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal. Kama jara ala al-sinati kasirin minas su'ara. Sehingga yang telah terjadi pada lisan-lisannya banyak dari kalangan para penyair. Ya, ini banyak sekali melalui lisan-lisannya para penyair berupa kesirikan seperti kalbu sairi. Seperti kalimatnya bu sairi. Ya kan, perhatikan. Ini di negeri Mesir. Busir itu, Busir adalah tempatnya di negeri Mesir. Yang sering dikumandangkan syair-syair dari kalangan Busairiyah ini. Di antaranya adalah Mislu Qawli Fil Burdah. Ya kan? Seperti perkataannya Al-Busairi dalam Burda ini. Burda ini adalah kalimat-kalimat syiriyah. Dia punya anggapan bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketemu dengan Nabi, lalu Nabi memberikan burda semacam selendang kepada Busairi. Maka dalam perkataannya dalam burda ini, dia itu punya anggapan pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Lalu dalam mimpinya tadi itu Nabi memberikan burda, ini berupa selendang. Lalu dia ini membuat syair, membuat apa? Membuat bait syair ya akramal khalq. Ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Mali man aludu bihi siwaka inda hudusil hadisi al-amami. Wahai makhluk yang paling mulia, mali tidak ada bagiku. Orang yang kujadikan perlindungan dengannya selain engkau wahai Nabi. Inda hudusil hadisi al-amami. Ketika terjadinya bencana yang merata. Al-hadis itu adalah al-masoib, musibah-musibah. Atau perkara yang buruk. Jadi ketika terjadinya perkara-perkara yang berhubungan dengan musibah menimpa yang merata, muntasir al-amam itu muntasir menyebar. Aku enggak punya perlindungan kecuali dengan engkau, wahai Nabi. Ini memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang melampaui batas. Ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Mali, enggak ada bagiku. Man aludu bi, orang yang kujadikan perlindungan dengannya. Siwaka, kecuali engkau. Selain engkau enggak ada. Kapan indah khusus ketika terjadinya musibah-musibah yang menebar. Wa yaz'umuna annal busairi a'damu min a'damu man madahan Nabi SAW. Dan mereka punya anggapan bahwasanya Busairi adalah orang yang paling mulia orang yang paling terbesar dari orang-orang yang memuji Nabi SAW. A'damu man. A'damu man madaha. Nabi SAW. Wa yadhkurunahu aktsara mimma yadhkuruna Hassan bin Sabit wa ghairuhu min ashabah radhiyallahu anhum. Dan mereka menyebutkan Busairi ini lebih banyak penyebutannya daripada apa yang mereka sebutkan terhadap Hasan bin Sabit dan yang lain dari para sahabat yang mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Busairi ini lebih di gede-gedekan, lebih diagung-agungkan oleh mereka daripada mereka mengagungkan Hasan bin Sabit dan yang lainnya dari para sahabat. Mereka memuji Nabi dengan pujian yang benar. Sementara Busairi memuji dengan pujian syirik, ini yang lebih digedekan, lebih dibesar-besarkan. Kenapa demikian? Anum fi za'mihim lam yablughu min al-ghulu wal itra ma balagha al-Busairi. Karena mereka, ya kan, para sahabat, Hasan bin Sabit dan yang lain dari para sahabat, dalam anggapannya sebagian manusia yang mengagungkan Busairi ini, bahwasanya para sahabat tadi, Hasan dan yang lainnya, tidak lama sampai berupa gulu, berupa melampaui batas, berupa pujian apa yang telah dilakukan oleh Busairi, telah dicapai oleh Busairi. Artinya Busairi lebih mencapai, lebih tinggi daripada apa yang dicapai oleh para sahabat ketika memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wal ghulu alladhi sarra ila syirk wal kufr bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama kafaratun nasara bi Isa bin Maryam alaihi salam min tariqi hadzal ghulu. Dan sikap melampaui batas ini, itu gulu, inilah yang menyeret kepada kesyirikan dan kekufuran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Nasara kufur dengan Isa bin Maryam alaihi salam melalui cara melampaui batas tadi, gulu tadi. Wa hadarnallahu minhu fi kitabil karim bi qawlihi ya alal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah ilal haq. Wahdharana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawi al-Bukhari wa Muslim la tatruni kam atratin Nasara Isa bin Maryam fa ana Abdullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa inna ma ta'dimu sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhu fi tibai sunnatihi wa iqamati millatihi wa dafi kulli ma yulsikuhu al-jahiluna biha min al-khurafat. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tahdir kepada kita dalam Al-Qur'an tentang sikap gulu ini. Allah taala berfirman, wahai ahlul kitab, ya kan, la taglu fi dinikum, jangan kalian gulu dalam agama kalian, dan jangan kalian katakan atas Allah kecuali yang hak. Juga Nabi SAW memberikan tahdir kepada kita dalam apa yang dibawakan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan meriwayat beliau berdua, la tutru ini, dengan kalian memuji aku. Tutru itra, memuji dengan melampaui batas. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa dengan pujian melampaui batas. Bagaimana? Ya, ini Isa dianggap sebagai anaknya Allah. Atau satu di antara tiga sesembahan. Fa'ana Abdullah, kata Rasulullah SAW, saya adalah Abdullah dan Rasulnya dan utusannya. Dan hanya saja pengagungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta terhadap beliau adalah mengikuti sunnahnya beliau dan menegakkan agamanya beliau dan mengkikis dan menepis seluruh apa yang ditempelkan oleh orang-orang jahil dalam agamanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berupa khurafat. Fakataraka aksarun nasi hada wasughilu bi hadzal ghulu wal itra alladhi awqa'ahum fi hadzal syirk al adzim. Faqad taraka aktsarun nasi hadza, yani manusia kebanyakan telah meninggalkan perkara ini. Apa hadza di sini? mengagungkan Nabi adalah dengan cara mengikuti sunnah beliau, menegakkan agama beliau, dan menafis seluruh apa yang ditempel-tempelkan oleh orang-orang bodoh dalam agama tersebut berupa khurafat. Ini kebanyakan manusia telah meninggalkan pengagungan yang benar. Bapak tarakanna aktsarun nasi hadza, hadza isyarat kepada ta'dimuhu bil haq. Wasugilu bihadzal ghulu. Perhatikan. Kebanyakan manusia telah meninggalkan pengagungan terhadap Nabi dengan pengagungan yang disyariatkan. Mencintai beliau dengan mengikuti sunnahnya, menegakkan agama beliau, menepis seluruh apa yang dibikin-bikin oleh orang-orang bodoh berupa khurafat. Ini kebanyakan manusia telah mengabaikannya. Dan mereka tersibukkan dengan wulu. Wal itra' memuji melampaui batas yang menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan yang sangat besar. Dan ini yang terbanyak. Mafhum? Yang terbanyak di sekitar kita kaum muslimin. Disenandungkan di speaker-speaker mereka. Hari demi hari, siang dan malam. Inilah kebanyakan mereka. Maka itu ya ikhwah, dakwah, tauhid dakwah yang paling mulia. Ini wajib disyukuri, wajib dijaga, jangan dibikin keributan di dalamnya. Jangan dikotori. Ya kan? Dan kotoran-kotoran ini ada banyak sekali berupa maasi, diantaranya dari sekarang ini kotoran gambar bernyawa melalui HP Android dan pelengkapnya berupa Wifi dan yang lainnya. Sekarang ini banyak manusia dari kalangan orang yang mengaku ahlu sunnah sendiri, dari kalangan para sahabitin sendiri yang mereka suka gede-gede dengan nama sahabitin, gandrungi HP Android yang di situ penuh dengan gambar bernyawa. Perhatikan di situ. Maka perlu dibersihkan. Wa nahmadullah an afana bi fadlihi wa ja'alana mu'minin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'azzimina lahu wa muhibbina bima yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Dan kita memuji kepada Allah Ta'ala. An afana. Kenapa kok kita memuji Allah Ta'ala? Di mana Allah telah memberikan afiyah, keselamatan terhadap kita. Murni karena karunia Allah Ta'ala. Dan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW. Mengagungkan beliau dan mencintai beliau dengan apa yang Allah cintainya. Dan juga apa yang Rasulullah cintainya kepada kita. Ala muslimakana ala sahabat wa tabi'una laha bihsan. Waqad adhimatil musibatu bihada syirki hatta takhada a'da'ur rasul za'imuna jahlan wa kadiban kubbahu hadil burdata wa wirdan kal Qur'an. Dan sungguh musibah ini sangat besar, musibah berupa syirik, sampai musuh-musuh Rasulullah menjadikan burda tadi yang diucapkan oleh Buya Syair, ya akramal khalq maliman aludu bihi siwaka inda hudusil hadisi al amami. Burda ini dijadikan oleh para musuhnya Rasulullah SAW. Mereka punya anggapan karena kebodohan dan karena dustanya mereka sebagai cinta terhadap Nabi. Burda tadi dijadikan wirid. Hatta ittakhadha a'da'ur rasul hadil burdata wirdan za'imuna jahlan wa kadiban hubbahu. Jadi mereka para musuhnya Rasul punya anggapan karena berangkat dari kebodohan dan dustanya mereka dianggapnya sebagai cintanya terhadap Nabi. Burda tadi dijadikan sebagai wirid seperti Al-Qur'an. Ya akramal khalq mali man aludhu bihi siwaka inda hudusil hadisi al-amami ini dijadikan wiritan seperti Al-Qur'an. Wa adam min Al-Qur'an, bahkan wa adam min Al-Qur'an, bahkan dijadikan lebih besar daripada Al-Qur'an, lebih agung daripada Al-Qur'an. Wa katabuha mujawwadatan. Mujawwadah. Apa makna mujawwadah? Hadar. Dan mereka menulis burda tadi dengan tulisan mujawadah, tulisan yang diperindah bima'id dahab dengan air emas. Tajwid-tajwid itu loh. Yang penting dengar mujawadah. Mereka menulis burdiyah dengan tulisan yang diperindah dengan air emas. Kama kata bulku sebagian mereka menulis Al-Quran. Rubbama istaddat inayatum biha aktaro min Al-Quran. Bahkan ada kalanya mereka itu pedulinya terhadap burdiyah tadi lebih besar, lebih banyak daripada mereka memberi keputusan terhadap Al-Quran. Fala haula wala quwata illa billah. Ini ya khuwa, maka itu dakwah, terusnya dakwah yang benar-benar gurbah, yang sangat asing. Maka itu disyukuri, dinikmati. Karena nikmat yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat dakwah tauhid terhadap kita setelah kita mengenal Islam. Maka upayakan dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk mempelajari kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW dari menggunakan ilmu alat. Jangan cuma main-main aja. Tawakkal. Mungkin kita cukupkan dulu dan kita sambung pada waktu yang datang. Alhamdulillah.